Trabisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, undang-undang olahraga yang dimiliki oleh Indonesia sebenarnya telah mengatur secara jelas tentang pola pengembangan, pembinaan, hingga detail teknis berbagai masalah keolahragaan, seperti cara transfer dan dispensasi bagi para atlet saat mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional. Namun sayangnya, undang-undang itu justru lemah di tataran implementasinya. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, seperti apa contoh dari lemahnya implementasi undang-undang olahraga yang menjadi batu sandungan bagi para atlet? Iya, sekarang gini, ini setiap peristiwa itu berulang terus gitu. Jadi masalah terus, padahal undang-undangnya kan sebetulnya sudah cukup jelas lah. Makanya saya bilang, undang-undang sebagus apapun kalau nggak ada hati, nggak ada implementasinya ya agak repot. Nah, apa perlu kita melakukan revisi terhadap undang-undang olahraga itu, Pak Her? Nggak perlu, di tingkat bawah ini. Kalau mau pemerintah mau dukung itu sebetulnya BUMN itu, orang KPK itu jangan... Itu pasti suruh olahraga dulu lah gitu. Biar dia tahu kenapa. Harusnya ada MOU. Seberapa persen yang dikatakanlah CSR-nya dari BUMN. Itu aja udah cukup kok untuk menghidupi olahraga gitu. Dan kalau tidak didorong supaya swasta-swasta yang selama ini besar karena fasilitas pemerintah. Menjadi bapak asuh dari cabang-cabang seperti itu. BUMN raksasa yang kena kasus terus seperti Adikarya, Wika, segala macam itu kan dibesarkan oleh proyek-proyek pemerintah. Dan mereka raksasa dengan triliunan aset, triliunan rupiah. Itu seincrit aja CSR-nya diperintahkan untuk cabang-cabang yang secara serius bisa berprestasi kayak gitu. Dalam 2-3 tahun kita bisa bangkit kok semuanya gitu. Tugasnya Kemenpora sebetulnya ini gitu. Harusnya para pemangku kepentingan mendengar pernyataan Bapak barusan ya Pak Her? Ya kalau nggak dengar mudah-mudahan ada yang menyampaikan. Kalau nggak menyampaikan ya... Jadi kalau saya mikir olahraga itu perlu hati. Kalau nggak bisa dengan hati kasihlah waktu, tenaga, pikiran. Kalau itu nggak bisa, kasihlah dana. Kalau dana nggak bisa, kasihlah doa. Kalau doa aja nggak bisa, kasihlah tutup mulut, nggak usah resek gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.